Mari kita buka Alkitab kita. Kita ambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 6 sampai dengan Kisah Para Rasul 8. Tema kita hari ini adalah kekuasaan gereja. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Yesus terangkat ke surga. 1, 2, 3. Maka bertanyalah. Belum tahu. Saya belum kasih tahu dari mana ya. Oh, itu kan. Jadi belum nyambung nih antara pikiran, perasaan. Oke, kita Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-8. Sudah dapat semua? Katakan amin. Kok takut banget sih bilang amin? Baik, kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara terkasih, saya tidak akan lagi menguraikan apa itu kekuasaan dan apa itu gereja. Ya, pasti saudara-saudara yang terkasih sudah mengetahuinya. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mengetahui apa itu kekuasaan gereja itu sendiri. Ya, suatu gabungan kata kekuasaan gereja. Ya, apakah betul-betul gereja itu mempunyai kuasa? Ya, kuasa seperti apa yang diterima oleh gereja? Nah, inilah yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Kita membaca ayat yang baru saja kita terima dari Tuhan yang dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tarik bentangan sejarah, di mana ada satu tokoh yang namanya Petrus. Petrus adalah satu tokoh yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Di satu sisi dia membanggakan Yesus, tapi di sisi lain dia menghujat Yesus. Tidak mengakui Yesus sebagai gurunya, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, Petrus itu banci. Ya, tidak konsisten dengan pernyataan-pernyataannya. Ya. Tetapi kita tahu pada hari pencurahan Roh Kudus, bagaimana seorang Petrus dengan kuasanya yang luar biasa, yang diterima dari Roh Kudus, dia berkhotbah. Dan saudara tahu berapa orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang tahu? 5.000 orang. Pak Big Man di sini udah puluhan kali ini. Waduh, sedikit-sedikit aja jumlahnya. Ya. Saya rasa tokoh yang luar biasa, ya, yang namanya Petrus, itu satu kali khotbah, gitu. 5.000 orang bertobat. Nah, kalau kita bicara tentang gereja itu sendiri, ada dua bagian yang kita akan lihat, ya, kalau seperti mata uang, keping sebelah yang satu dan keping sebelah yang lain. Demikian juga dengan gereja. Ya. Gereja itu mau nggak mau memang saya harus uraikan juga ya, apa itu gereja ya, karena nggak akan nyambung nanti. Gereja dari kata ekklesia, ya, makanya pelajarannya itu ekklesiologi. Ex itu artinya keluar, klesia atau kleo, ya, kaleo, kaleo bukan kleo, kalau kleo itu nama anjing. Kaleo Ya. Itu artinya dipanggil. Dipanggil keluar. Jadi gereja yang pertama sekali, ya, itu bisa diartikan sebagai pribadi-pribadi, ya, yang dipanggil keluar. Kemudian bersekutu. Masih dalam konteks persekutuan. Tetapi, terakhir, gereja adalah identik dengan tempat berkumpulnya, ya, orang yang bersekutu tadi. Gereja adalah sebuah institusi. Jadi ada reh person, ada pribadi, tetapi ada juga yang disamakan dengan pribadi, yaitu gereja itu sendiri. Tetapi gereja nanti akan diwakili oleh pengurus-pengurusnya yang adalah juga pribadi. Ya. Nah, kita akan membicarakan dua sisi ini. Memang untuk 35 menit, maaf, enggak akan cukup. Ya. Karena kalau kita bicara tentang gereja yang sifatnya institusi, ya, ini banyak sekali sistem pemerintahannya, ya, atau church government ini. Seperti kita tahu pemerintahan kita. Pemerintahan kita dipimpin oleh kepala negara, kepala pemerintah dan sekaligus kepala negara yang namanya presiden. Presiden diberikan kuasa oleh MPR DPR. Kuasa itu jelas diberikan, ya, dalam bentuk undang-undang. Diatur. Nah, pengaturan ini dimaksudkan memang untuk supaya pemerintahan yang melakukan pemerintahannya itu, ya, maksimal. Nah, ini aturan ini, pengaturan ini, ya, yang ditetapkan di dalam sebuah pemerintahan dimaksudkan itu supaya maksimal. Anda bisa bayangkan kalau suatu negara tidak ada pemimpin. Itu akan kacau. Demikian juga sebuah gereja. Gereja pasti ada pemimpinnya. Nah, banyak sistem yang kita kenal terkait dengan pemerintahan gereja ini. Ya. Tetapi juga kita jangan lupa, kita juga harus memberitakan juga gereja yang sifatnya pribadi, yaitu diri kita sendiri, ya, masing-masing pribadi. Nah, saya akan coba beberapa saja, ya, enggak semua, karena paling tidak kita akan mengenal tuh 8 sistem pemerintahan gereja. Ya. Saya akan tarik dari Petrus. Ya. Kita tahu Petrus ini, seperti saya katakan tadi, seorang tokoh yang amat sangat luar biasa. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Petrus ini, gaya kepemimpinannya ini, diikuti oleh para pengikutnya. Sampailah kita bicara kepada sistem yang namanya itu papal. Papal ini suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh Roma Katolik. Ya. Papal itu dari kata papa, ya. Makanya kita mengenal di Katolik itu adalah paus. Ya. Nah, seorang paus ini dalam konsili Vatikan yang tahun 1870. Ya. Seorang paus ini luar biasa. Nah, sebelum kita bicara tentang kekuasaan paus, sebaiknya memang kita melihat dulu hierarhis. Ya. Hierarhis ini artinya tata urutan kekuasaan. Paus itu menguasai seluruh dunia. Kerajaannya ada, pemerintahannya ada di Roma. Kemudian di bawahnya, itu di setiap negara, itu ada kita kenal kardinal. Kardinal negara. Nah, Di satu negara itu banyak provinsi-provinsi. Nah, provinsi-provinsi ini dipimpin oleh siapa? Kita mengenalnya adalah uskup. Ya, uskup. Nah, dan kemudian yang satu lagi, ya, setiap gereja-gereja lokalnya itu dipimpin oleh pastor. Nah, menarik sekali kalau kita mempelajari sejarah Konsili Vatikan 1870. Bagaimana yang namanya paus itu disepakati untuk diberikan kekuasaan yang amat sangat luar biasa. Dia dianggap sebagai perantara antara manusia berdosa dengan Allah. Ini kesalahan pertama yang dilakukan oleh gereja, ya, di dalam memberikan kuasa kepada pejabat gereja. Dan apa yang terjadi? Kita tahu bahwa gereja Roma itu adalah mengacu kepada gaya kepemimpinannya Petrus, ya. Nah, Paus itu diberikan kuasa, bahkan mereka diberikan kuasa untuk mengeluarkan yang namanya itu surat bebas dosa. Diperjualbelikan. Ya. Kok sampai begitu terjadi? Ya memang terjadi. Makanya nanti ada pemberontakan, ya, terhadap Paus. Nah, di konsili ini ditetapkan juga barang siapa yang menolak titah daripada paus, itu dia akan dikutuk. Dan kita enggak bisa membayangkan, ya, bahwa begitu karismatiknya paus, sehingga mereka obey itu. Ya. Sampai nanti ke suatu masa di mana karena kita yakini bahwa itu kuasa bukannya dari Roh Kudus. Akan dibuka dan kemudian dihancurkan. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan secara bergantian, ya, untuk menguraikan kekuasaan gereja ini. Ya, dari gereja yang gedung ke gereja yang tubuh. Nah, sekarang saya akan coba untuk berbicara mengenai gereja yang tubuh kita ini. Sejauh manakah kita secara pribadi, ya, itu diberikan kuasa oleh Allah untuk melaksanakan amanat agung. Kenapa amanat agung? Ya. Karena kalau kita baca di dalam Matius 28, ayatnya yang ke-19 dan 20, dikatakan bahwa segala kuasa di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ juga. Yang terakhir jangan dilupakan adalah ajarlah mereka dengan ajaran yang telah ku berikan. Jadi ada kuasa yang diberikan oleh Yesus, pemegang kuasa langit dan bumi, kepada kita murid-murid Yesus. Loh, apa dasarnya kita diberikan kuasa? Dalam Yohanes jelas sekali dikatakan, ya, kepada mereka yang percaya akan diberikan kuasa. Termasuk kita orang-orang yang percaya. Percaya kita diberikan kuasa? Untuk apa kita kuasa? Untuk menginjil, untuk memberitakan isi hati Tuhan. Kalau tadi kita bicara tentang gereja gedung, ya, itu kekuasaan ke dalam. Kekuasaan untuk mengatur jemaat di dalam, untuk beribadah ke dalam. Jadi sifatnya itu internal. Nah, eksternalnya seperti apa? Kita sebagai gereja-gereja pribadi ini yang seharusnya mewakili gereja Kristus untuk memberitakan firman Tuhan. Pejabat-pejabat yang ada di gereja ini membuat aturan yang begitu baik untuk supaya kita bisa beribadah secara baik. Inilah di gereja, inilah kita dipersiapkan sebenarnya. Jadi gereja adalah juga adalah tempat di mana kita untuk diingatkan bahwa kita telah diberikan kuasa oleh Kristus. Kuasa oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman Allah. Di gereja ini. Ya bukan gereja ini aja maksudnya ya. Seluruh gereja yang ada di dunia. Di gedung ini loh, di dalam gedung ini kita dipersiapkan, dipersenjatai, diingatkan kembali apa yang sudah Yesus ajarkan. Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang apa-apa yang telah diajarkan oleh Kristus Yesus untuk kita beritakan kembali keluar dengan gagah berani. Sehingga kita akan banyak memenangkan jiwa-jiwa di sana. Kenapa saya katakan kita harus lebih aktif? Karena kalau kita lihat landasan Alkitabiahnya juga, ya, tidak terlalu banyak bicara tentang gereja yang building ini. Mungkin dia cuma berkata kepada Petrus, "Hei Petrus, hei Simon, Simon Petrus, di tempat ini aku akan mendirikan jemaatku." Dikatakan seperti itu. Penting tidak gereja? Penting, sangat-sangat penting. Bukannya tidak penting, tetapi juga amat sangat penting bagi kita ya, secara perorangan ataupun kelompok berani untuk keluar, dipanggil keluar untuk memberitakan Injil Yesus. Karena kita tahu, kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat 7. Iman timbul dari pendengaran, koma. Orang Islam juga beriman terhadap Al-Quran dan dia anggap itu sebagai firman-Nya. Orang Hindu, Buddha juga mengimani kitabnya sebagai firman. Tetapi kita sebagai orang Kristen dikatakan kita mendengar apa? Firman Kristus. Inilah yang menjadi dasar atau barometer yang kita jadikan modal kita ya untuk memberitakan itu. Tetapi bolehkah kita memberitakan tanpa adanya kuasa? Saya seorang lawyer. Kalau Pak Yudi tidak memberikan kuasa kepada saya untuk mewakili Pak Yudi di pengadilan, saya akan diusir. Setidak-tidaknya ada saya surat kuasa yang ditandatangani oleh Pak Yudi di atas materai. Khusus untuk mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan-kepentingan Pak Yudi di hadapan pengadilan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah benar gereja diberikan kekuasaan? Yes, diberikan kekuasaan. Tapi gereja sendiri kalau kita mengartikan hanya sebagai gedung, dia tidak mempunyai fungsi apa-apa. Tapi sistem pemerintahannya yang akan melakukan atau mengaplikasikan ya, apa yang menjadi kekuasaan gereja. Masih ada 11 menit, kita akan masuk yang kedua. Ada sistem yang kedua yang dikenal dengan sistem episkopal. Episkopal itu berasal dari bahasa Yunani, ya, episkopos, artinya bishop atau pastor. Nah, ini kembali lagi ada kata pastor di sini, ya. Sekarang ini mungkin saudara-saudara banyak sekali mendengar pendeta-pendeta memakai gelar pastor. Sementara di otak kita, pastor itu sudah melekat sehakikat begitu ya, bahwa itu adalah cuma milik dari Katolik. Apakah itu Alkitabiah? Ya itulah, ini timbul dari kebiasaan atau adat kita bergereja. Ya, bergereja. Nah, di sini salah satunya adalah sistem yang saya sebut tadi, episkopal. Ya. Jadi di dalam sistem episkopal ini, maaf saya tutup dulu ya, karena ini saya nggak bisa lihat nih, contekan saya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara sistem episkopal ini, kita mengenal istilah itu pastor. Ya. Ini diambil dari mana? Dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Ya. Di mana seorang pastor itu diartikan sebagai gembala atau penilik. Ya. Jadi sistem episkopal ini adalah sistem pemerintahan gereja yang dipegang oleh seorang pastor yang sama sebenarnya jabatannya itu dengan uskup. Jadi uskup itu kan adanya di provinsi ya tadi ya. Uskup itu adanya di provinsi. Jadi ini sebenarnya gereja-gereja boleh dikatakan gereja lokal. Ya. Dan ini memang mempunyai latar belakang penolakan kekuasaan Roma di sebagai bentuk, salah satu bentuk penolakan kekuasaan paus di Roma yang tanpa batas ini, ya. Jadi sistem ini pertama kali lahir itu di Anglican Church, ya, di Inggris. Dan kebetulan saya juga pernah bergereja di sana, ya, pernah bergereja di sana. Luar biasa sekali gedungnya, ya, mewah sekali, penuh dengan ya seperti inilah, mirip-mirip ini, lebih besar lagi. Ini diambil dari mana nih? Seperti ini, jadi banyak sekali lukisan, ukiran-ukiran ya. Kalau kita ke gereja di Eropa khususnya ya saya di Inggris waktu itu memang luar biasa, ya, luar biasa pemandangan yang mengagumkan gitu ya. Tetapi Tuhan menginginkan ya. Bukan kita kagum terhadap gerejanya, tetapi kita harus kagum terhadap kuasa yang diberikan kepada kita sebagai gereja-gereja yang hidup. Ya. Nah, saya kembali lagi kepada gereja kita sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, memang sangat disayangkan sekali kalau kita orang-orang Kristen, ya, khususnya kita enggak usah berbicara gereja di luar. Khususnya kita nih. Ya, gereja-gereja reform, ya. Gereja di gereja reformasi Indonesia. Sejujurnya memang kita sedikit sekali berbicara tentang kuasa Allah, kuasa yang diberikan kepada kita untuk melakukan penginjilan. Yang ada baru hanya bersifat kognitif. Belum aplikatif, sehingga kadang-kadang kita belum berani untuk berbicara kepada orang sakit, hei orang sakit sembuh. Kita belum berani, sejujurnya kan? Berani? Enggak. Padahal kita sudah diberikan kuasa. Apa sih artinya kuasa itu? Artinya kuasa itu, ya, kita harus meyakini bahwa kita mampu. Kalau Pak Yudi, saya lawyer, Pak. Bapak kira-kira kalau saya bukan lawyer, Bapak berani kasih kuasa ke saya untuk mewakili Bapak di pengadilan? saya misalnya ahli ekonomi. Enggak akan. Tetapi kenapa Tuhan mempercayakan kepada kita? Kenapa Tuhan memberikan kuasa kepada kita? Untuk menginjil ke seluruh bumi, why? Cukupkah kita dengan pengetahuan kognitif kemudian kita berbicara tentang siapa Kristus? Iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Kita cuma punya iman-iman yang mati. Kita punya kuasa tapi kita tidak pernah gunakan itu. Jadi, mungkin pagi ini kita diingatkan. Jangan engkau sia-siakan. Karena pada saat di dunia aja saya harus mempertanggungjawabkan kuasa yang diberikan oleh klien saya ya tentang apa yang saya lakukan. Apa yang telah saya perbuat. Khususnya untuk terkait dengan amanat agung. Setidak-tidaknya. Banyak orang-orang dekat kita yang belum kenal Kristus Yesus. Enggak usahlah sampai Samaria, sampai ujung bumi. Coba lihat tengok ke kiri dan ke kanan. Ya. Adakah mereka yang percaya kepada Kristus? Sudahkah orang tua kita percaya kepada Kristus? Sudahkah kawan-kawan kita percaya kepada Kristus? Jangan menginjili orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Itu sama-sama berkuasa. Ya. Sesama pendeta dilarang saling mendahului. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi mungkin saya enggak terlalu banyak. Sistem gereja you bisa buka, ya. Sekarang ini luar biasa, ya. Tetapi api yang telah diberikan oleh Yesus melalui Roh Kudus, ini yang harusnya kita bakar kembali setiap pribadi masing-masing pribadi. Ayo, bangkit. Gunakan kuasa itu, karena kuasa itu sudah ada di tangan kita. Tetapi kalau engkau tidak menggunakan kuasa itu, padahal engkau telah diberikan kuasa, siap-siap kita akan diminta pertanggungan jawabnya oleh Kristus Yesus. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita bertanya kepada diri kita? Berapa banyak orang yang telah bertobat karena penginjilan yang telah kita lakukan? Betul, bukan kita yang menginsafkan orang. Roh Kudus yang akan menginsafkan orang. Tetapi kita pribadi, apa yang telah kita lakukan sebagai tubuh Kristus. Sebagai kuasa, pemegang kuasa. Ini yang perlu kita renungkan. Kemarin dengan Inggris yang terpatah-patah, saya berusaha untuk berkomunikasi dengan orang Perancis. Saya tanya, do you believe Christus? Kristus, yeah, I heard. Saya pernah mendengar Kristus. Tapi dia bukan Kristus. Dia bukan orang yang percaya kepada Kristus. Kita kan selalu berpikir kalau ada bule ini pasti Kristen kan? Enggak. Ternyata mereka banyak yang enggak percaya. Kemarin. Saya cuma tanya sedikit. Kebetulan di samping-samping habis foto-foto gitu. Terus saya ngomong, do you believe Kristus? Ternyata enggak, dia cuma tahu. Secara kognitif dia tahu Kristus siapa. Tetapi secara iman dia enggak pernah tahu siapa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seharusnya tugas kita lah itu. Jadi jangan bangga kita punya gereja yang punya sistem pemerintahan yang luar biasa. Itu cuma ke dalam. Itu cuma ke dalam untuk ngatur kita nih jemaat supaya kita tertib beribadah. Itu cuma tujuannya. Dan yang kedua, membekali kita ya untuk bisa kita dipanggil keluar. Eklesia. Saudara bayangkan kalau kita dari tahun ke tahun hanya duduk di sini tanpa mengabarkan Injil. Apa yang terjadi? Kita mengabaikan kuasa yang sudah diberikan kepada kita. Saya sendiri sebagai penutup, masih ada 2 menit. Kenapa saya mengambil jalur baik akademis maupun non-akademis untuk bertemu dengan orang-orang yang banyak mempengaruhi. Saya bergaul dengan mereka, dengan orang yang banyak mempengaruhi. Siapa? Para gembala. Saya mengajar gembala-gembala sidang yang sudah 10, 20 tahun. Mungkin mereka secara pengetahuan alkitabiahnya, ya, itu sudah genap sekali. Nah tentunya, saya sebagai pengajar harus lebih hebat lagi dari mereka. Nah apa yang kita harus lakukan? Saya setuju dengan Pak Pendeta Bigman Sirait, ya. You must spend your time. Kita harus menyisihkan waktu kita ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena tadi seperti saya katakan, segala tulisan yang difirmankan Allah itu berguna untuk mengajar kita. Menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Memperbaiki kelakuan-kelakuan kita dan membentuk kita di dalam kebenaran. Betul kita orang berdosa, tetapi ingat kita sudah ditebus. Dan kita sudah dipersiapkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Apa itu perbuatan yang baik? Perbuatan yang baik adalah memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Itu perbuatan baik. Tidak ada perbuatan lain yang baik. Kenapa saya katakan tidak ada? Karena kita memegang kuasa dari Sang Maha itu. Jangan sia-siakan. Amin.